mata memandang aral gelap melintang. Meski pikiran berhayal binar terang, telinga pun mendengar, namun rasa kadang meronta. Putar dunia mustahil dihentikan, tangis dan tawa tak mungkin dipisahkan. Matahari dan bulan berperan bergantian, karena kita manusia kan hidup di kedua sisinya. Maknai dengan penuh kesabaran, jalan masih panjang. Gelap terang menyapa bersautan, tenang, tenang mendaki tujuan. Morgana, rajai kejauhan, namun sang hampa berdiri di dekat kita. Samudra kehidupan hembuskan angin bercabang, kayu sekuat tenaga arahkan layar menuju cita. Maknai dengan penuh kesabaran, jalan masih panjang. Gelap terang menyapa bersautan, tenang, tenang maknai dengan penuh kesabaran, jalan masih panjang. Gelap terang menyapa bersautan, tenang, tenang mendaki tujuan. Thank you. matahari dan bulan berperan bergantian.